Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ikhwan fitina azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis bermuwajaha di Masjid Islamic Center Kota Samarinda ini guna talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mendalami, mengkaji bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah mewaspadai kebangkitan komunisme Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, komunisme dalam bahasa Arabnya dikenal dengan sebutan Asy-Syuyu'iyah. Asy-Syuyu'iyah atau komunisme. Kalau menilik daripada asal muasal komunisme, maka kita bisa menyatakan dengan tegas komunisme ini berasal dari non-muslim. Lebih tegas kita menyatakan komunisme ini lahir dari orang-orang Yahudi. Para pemerhati persatuan kaum muslimin, para pemerhati gerakan-gerakan, para pemerhati kelompok-kelompok sempalan dari kalangan para ulama kita menegaskan bahwasanya Syuyu'iyah, komunisme, adalah harakatun Yahudiyah, gerakan Yahudi. Dikarenakan yang pertama, muassisnya, pencetus paham komunisme berasal dari keluarga Yahudi yang bernama Karel Marx, yang kemudian pahamnya, ideologinya lebih dikenal dengan sebutan Marxisme. dikenal pula dengan ideologi Leninisme selaku pembaharu gerakan komunisme di awal-awal pergerakannya. Juga dikenal dengan ideologi Stalinisme, Stalin. Juga dikarenakan sebagai tokoh-tokoh terkemuka di awal-awal gerakan komunisme. Mereka semuanya rata-rata dari keluarga Yahudi. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan di awal-awal kemunculannya juga di backup oleh orang-orang Yahudi. Secara pendanaan dan secara gerakan. Sehingga komunisme, Marxisme, Leninisme, Stalinisme, mereka semua dikatakan sebagai harakatun Yahudiyah, gerakan Yahudi dan bersifat internasional. Intinya bukan dari Islam. As-Suyu'iyah atau komunisme, bila kita melihat dari sisi keyakinannya, ideologinya, Suyu'iyah ini, Marxisme ini, komunisme ini dibangun di atas beberapa ideologi dasar. Dibangun di atas beberapa ideologi dasar. Yang pertama ialah ideologi anti Tuhan. Mereka mengatakan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan. Dari sini, komunisme dimasuki oleh ideologi ateisme. Ideologi anti Tuhan. Dalam pandangan Islam, disepakati oleh semua ulama-ulama Islam dari seluruh madhab, paham ateisme adalah paham yang kafir. Lebih kafir daripada semua orang-orang kafir. Lebih kafir daripada iblis la'anahullah. Iblis masih percaya dengan Allah Azza wa Jal. Dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sumpah serapa iblis untuk menggoda Bani Adam, selalu dia menyebutkan Allah Azza wa Jal. Fabi'izzatika. Sungguh dengan kemuliaanmu ya Allah. Rabbi fa'ambirni ila yawmi ba'athun. Wahai Rabbku. Wahai Rabbku. Iblis masih percaya adanya Allah. Sementara ateisme anti Tuhan. Iblis lebih afdal daripada mereka. Para penyembah berhala. Berhalaisme. Dari kalangan kaum musyrikin. Dari masa ke masa. Dari mulai masa Nabi dan Rasul yang pertama. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Komunitas berhalaisme. Penyembah berhala. Juga lebih afdal. Lebih baik dibandingkan dengan ateisme ini. Mereka masih meyakini adanya Tuhan. Mereka masih meyakini adanya sesembahan. Allah Azza wa Jal. Tapi disekutukan dengan yang lain-lainnya. Yakin punya sesembahan. Mereka yang menyembah batu, yang menyembah pohon di zaman dahulu kala. Itu lebih utama daripada orang-orang ateis. Bahkan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Menyatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Juga dinyatakan lebih utama daripada ateis. Sebab pada kenyataannya. Di hati, di relung hati yang paling dalam. Fir'aun masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya. Wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum. Zulman wa'uluwa. Mereka zahirnya menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah, tapi di hati mereka yang paling dalam, mereka meyakini adanya Allah. Mereka menentangnya karena zalim, dan merasa tinggi hati di muka bumi. Terbukti ketika di akhir hayatnya dia ditenggelamkan di Laut Merah, dia insaf dan taubat. Insaf dan taubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya telah terlambat. Taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Fir'aun lebih mending daripada ateis. Apalagi yang meyakini adanya kitab suci, orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lain-lainnya. Dari satu ideologi ini yang namanya komunisme, marxisme, leninisme, stalinisme, itu semuanya lebih kafir dari semua orang kafir dalam pandangan Islam. Dikarenakan mereka punya ideologi anti Tuhan. La ilaha. Terus yang mereka imani siapa? Yang mereka imani adalah tokoh-tokoh mereka. Karl Marx. Itu diimani sama mereka. Lenin. Itu diimani sama mereka. Stalin. Itu diimani sama mereka. Allah. Mereka ingkari. Para anbiya wal mursalin. Mereka ingkari. Agama. Mereka ingkari. Semuanya mereka ingkari. Anti Tuhan. Yang diimani hanya Karl Marx, Lenin, dan Stalin. Ini dalam pandangan Islam. Ideologi yang pertama yang ada pada komunisme. Yang kedua, mereka punya ideologi al-hayatu maddah. Kehidupan itu hanya materi. Sesuatu yang bersifat materi. Sesuatu yang konkret, yang berbenda. Semuanya materi. Dari ideologi ini, maka mereka mengkufuri semua perkara-perkara gaib. Tidak beriman dengan perkara-perkara gaib. Walaupun disebutkan dalam Al-Quranul Karim, walaupun termasuk rukun iman kaum muslimin. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka tidak beriman adanya para malaikat. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengingkari hisab, perhitungan amal nanti di yaumul qiyamah. Mereka ingkar surga, ingkar neraka. Dan semua yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Dikarenakan mereka punya ideologi yang namanya kehidupan itu hanya materi. Sehingga akidah komunisme rusak. Prinsip-prinsip keimanannya rusak. Tauhidnya rusak. Tidak punya dasar-dasar keimanan. Tidak punya dasar-dasar akidah. Tidak punya dasar-dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka punya ideologi anti agama. Menggambarkan agama itu seperti opium. Kalau dikonsumsi oleh masyarakat akan membahayakan. Sebagaimana masyarakat ketika mengkonsumsi opium akan membuat mereka mabuk dan rusak sarafnya atau akalnya. Anti agama. Agama itu merusak, kata mereka. Agama itu adalah perkara-perkara yang membinasakan. Ini mereka. Dari sini, dari ideologi anti agama, maka orang-orang komunis di dalam sejarah dan tarikhnya, mereka melakukan sebuah gerakan agresi militer, perang melawan agama. Muharabatul adyan, perang melawan agama. Semua agama-agama mereka ingkari. Semua agama mereka perangi. Kecuali satu. Jangan lupa moyang mereka, Yahudi. Kecuali satu, Yahudi. Yang ini mereka tidak memeranginya kecuali rekayasa dan kamuflase saja. Selebihnya dibantai sama mereka. Dari sini pula, dari ideologi ini pula, orang-orang komunis tersimpan dalam jiwa mereka yang paling dalam kebencian kepada Islam wal muslimin. Kebencian kepada Islam wal muslimin. Dalam sejarahnya, dari mulai awal-awal dahulu kala sampai detik ini, komunisme anti-Islam, komunisme anti-Al-Quran, komunisme anti-Masjid, komunisme anti-Islam. Dan mereka membantai kaum muslimin dalam sepanjang sejarah komunisme mereka di belahan dunia ini. Mereka menganiaya, menyiksa umat Islam dengan berbagai macam bentuk-bentuk siksaan yang beragam. Itu mereka. Fakta sejarah dicatat oleh para pemerhati dunia ini. Di seluruh mancanegara. Dan jangan lupa di Indonesia. Mereka melakukan pembantaian kepada kaum muslimin. Penganiayaan, penyiksaan-penyiksaan kepada kaum muslimin. Itu semua dimotivasi oleh ideologi anti-agama. Terlalu banyak masjid-masjid kaum muslimin di mancanegara ketika mereka berkuasa. Masjid-masjid dikosongkan, diganti menjadi tempat-tempat diskotik, diganti untuk tempat-tempat prostitusi dan yang lain-lainnya. Menghinakan yang namanya masjid. Betapa banyak di belahan dunia ini mereka membakar Al-Quranul Karim, menginjak-injak Al-Quran, dikarenakan mereka anti-Islam. Maka anti kepada semua atribut-atribut Islam. Anti-masjid, anti-Al-Quran, anti-muslimin, dan yang lain-lainnya. Walaupun pada agama-agama yang lain juga mereka anti, tapi yang paling utama ialah anti kepada kaum muslimin. Ini tiga ideologi yang paling mendasar yang ada pada komunisme. Yang ada pada komunisme. Di awal-awal kebangkitannya, di awal kemunculannya, mereka memiliki ideologi yang lain. Namun, di akhir-akhir perkembangan mereka, ideologi ini tidak laku. Apa itu? Mereka punya ideologi muharabatul milkiyatil fardiyah. Mereka memerangi ideologi masing-masing orang memiliki hartanya. Tidak bisa. Setiap orang tidak bisa memiliki hartanya. Semua harta benda milik rakyat itu milik negara. Slogannya dalam rangka untuk kesejahteraan bersama. Namun kenyataannya dalam rangka untuk kekuasaan, kenikmatan, kenyamanan tokoh-tokohnya dari kalangan orang-orang borjois. Kenyataannya penderitaan bersama untuk orang-orang bawahnya dari kalangan proletar, kata mereka. Ini di awal-awal mereka muncul. Terutama di Soviet. Pada awal-awal berdirinya negara komunis di sana. Di RRC. Dan beberapa negara-negara yang lainnya yang termakan oleh pemahaman komunisme. Mereka dahulu menerapkan yang satu ini. Tapi sekarang tidak laku. Merasakan betapa menderitanya rakyat dengan ini semuanya. Dulu dan sampai sekarang mereka punya ideologi yang lainnya lagi, yaitu kehidupan yang bebas. Tidak ada ikatan agama, tidak ada ikatan keluarga. Hidupnya bebas. Wanita dalam pandangan mereka itu milik bersama, dinikmati bersama, dicampakkan bersama, dihinakan bersama ketika sudah habis sepahnya dan manisnya. Nah, dibuang sepahnya, habis manisnya. Yang ini masih sampai detik ini di beberapa negara-negara yang dikuasai oleh komunisme. Walaupun sebagian mereka tidak menggunakannya. Maka dari ini semuanya, ikhwanul fillah azzakumullah, orang-orang komunis, orang-orang Marxis yang punya pemahaman Marxisme, Leninisme dan segala macamnya itu, mereka rusak dari sisi akhlakiahnya, rusak dari sisi adab-adabnya, rusak dari sisi muamalahnya, rusak dari sisi ubudiahnya. Kehidupan di tengah-tengah mereka, terutama yang kafir-kafir itu, layaknya hewan ternak atau lebih parah daripada itu semuanya. Ini kita sebutkan di awal, walaupun itu merupakan sejarah munculnya orang-orang komunis di awal-awalnya di luar negeri sana. Ini semuanya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Walaupun banyak dari kalangan mereka yang sudah tidak mau lagi menggunakan beberapa ideologi mereka di atas, sudah melakukan yang namanya inovasi, sudah melakukan yang namanya reformasi komunisme, tetapi di sana poin-poin pentingnya masih ada. Satu poin penting yang selalu dicatat dalam sejarah komunisme, dalam rangka untuk, kata mereka, mensejahterakan kaum bawah, kaum buruh, kaum tani, dalam rangka untuk menstarakan derajat tingkatan mereka, martabat mereka dengan kaum borjois, di dalam mengupayakan ini semuanya, satu perkara penting yang dicatat dalam sejarah, mereka menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan segala cara. Bahkan mereka berani bisa melakukan pengkhianatan-pengkhianatan kepada warganya, kepada bangsa dan negaranya. Bahkan mereka bisa melakukan gerakan-gerakan separatis. Mereka bisa melakukan gerakan pemberontakan, pertumpahan darah, pembantaian-pembantaian dalam rangka untuk mewujudkan apa yang ada pada mereka. Ini yang tidak bisa dilupakan, barakallahu fikum. Di semua tempat, di semua negara, di belahan dunia ini yang mereka kuasai, selalu menghalalkan segala cara. Dan ujung-ujungnya selalu tega melakukan yang namanya gerakan pertumpahan darah. Dan ujung-ujungnya, jangan sampai lupa, pembantaian kepada umat Islam, kepada kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Indonesia Raya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, tempat lahirnya kita, tanah kelahiran kita, dalam sejarahnya ternyata memiliki histori yang cukup panjang berkaitan dengan yang namanya komunisme. Di saat-saat gerakan komunisme internasional memiliki power, kekuatan yang ditakuti oleh yang lainnya, gerakan tersebut ternyata masuk ke negara kita. Masuk ke negara kita. Jangan lupa, di negara kita ada gerakan pengkhianatan, gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Itu tahun berapa, Pak? 48. 48 bisa. Hah? Atau sebelumnya lagi. Itu semuanya jangan dikira dari sini. Itu langsung dikomando dari Soviet ketika itu. Gerakan yang berikutnya lagi dikomando langsung dari RRC. Ketika tempat-tempat yang di luar sana mengalami kekuatan yang tinggi pada gerakan mereka. Tokoh-tokoh komunis Indonesia itu langsung berguru ke sana. Bertahun-tahun lamanya tokoh-tokoh mereka di sana, di briefing, dilatih. Pulang ke tanah air melakukan gerakan-gerakan pengkhianatan, gerakan-gerakan pemberontakan bangsa. Ujung-ujungnya adalah gerakan separatis. Ujung-ujungnya gerakan anarkis. Ujung-ujungnya gerakan pemberontakan. Ujung-ujungnya ialah pertumpahan darah, pembantaian kepada kaum muslimin dan anak-anak bangsa. Juga tahun 65. Juga sama. Sekian kali. Dua kali paling tidak. Di Indonesia Raya ini komunisme menampilkan taring-taring keganasannya. Melakukan gerakan-gerakan pengkhianatan, gerakan-gerakan pemberontakan dan pertumpahan darah di NKRI ini. Slogannya kurang lebih sama. Slogannya dalam rangka untuk meng-counter, itu kata mereka, meng-counter gerakan-gerakan kapitalis, imperialis barat yang menekan rakyat bawah. Slogan-slogannya untuk memakmurkan orang-orang bawah dari kalangan buruh-buruh, dari kalangan petani-petani, dari kalangan rakyat jelata. Tapi ujungnya tadi diajak untuk melakukan gerakan-gerakan pertumpahan darah. Ini semuanya tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan. Sejarah komunisme Indonesia begitu melekat. Begitu melekat, begitu tertancap dalam sejarah bangsa Indonesia. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, di abad milenium ini kita sebagai umat Islam tidak boleh lengah, tidak boleh berleha-leha. Harus selalu waspada terkait dengan gerakan-gerakan syuyu'iyah, gerakan komunisme, marxisme, dan yang semisalnya. Yang pertama harus mewaspadai ideologi mereka. Dikarenakan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan yang diimani oleh kaum muslimin. Ketika seorang muslim terpengaruh dan termakan ideologi mereka, maka dia dinyatakan murtad dari Islam. Yang tadinya dia muslim bisa berubah menjadi kafir. Diwaspadai ideologinya. Jangan goyah. Jangan terpengaruh oleh ideologinya mereka, dikarenakan dalam pandangan Islam bertentangan langsung dengan akidah-akidah kaum muslimin yang sangat mendasar. Kita punya Allah Azza wa Jal, kita punya sembahan yang hak yang kita ibadai, kita punya Nabi Muhammad SAW yang wajib kita imani. Itu merupakan dua kalimat syahadatain, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya agama, dinul Islam, agamanya para anbiya wal mursalin, agama Nabi kita Muhammad SAW. Tak mungkin diganti dengan agama apapun, tak mungkin diganti dengan ideologi apapun. Kita umat Islam harus meyakini, beriman dengan adanya perkara-perkara gaib, adanya hari kebangkitan, adanya yaumul hisab, adanya surga, adanya neraka, dan perkara-perkara yang lainnya yang termasuk perkara gaib. Itu semuanya masuk dalam prinsip-prinsip akidah Islam. Umat Islam punya bangsa, mereka punya negara, mereka punya penguasa, mereka punya pemerintahan. Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh kepada penguasanya selama dia muslim. Walaupun penguasanya banyak kelemahan, banyak kekurangan-kekurangan, banyak ketimpangan-ketimpangan, banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap kurang pro rakyat atau yang lain-lainnya. Selama dia muslim, selama dia muslim, umat Islam diwajibkan untuk mentaati, untuk mematuhi penguasanya dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada penguasa itu merupakan bagian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di kalangan kalian. Kata ulil amri adalah para umara, para penguasa-penguasa kalian, disandingkan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada penguasa sama dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Camkan baik-baik. Ini akidah Islam. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jal. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dimasukkan oleh para ulama-ulama kita pada kitab-kitab induk akidah Islam. Prinsip menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, selama dia muslim. Maka kaum muslimin bukan pemberontak. Kaum muslimin tidak pernah melakukan gerakan separatis. Kaum muslimin tidak pernah memprovokasi masyarakat untuk anti penguasanya, untuk anti pemerintahnya. Kaum muslimin selalu bersama dengan pemerintahnya, bersama dengan penguasanya dalam suka dan duka, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Camkan baik-baik. Ini untuk kita resapi dan kita yakini. Dengan prinsip ini akan terlepas insyaallah ta'ala dari ideologi komunis sang pengkhianat, ideologi komunisme sang pemberontak. Dua kali di Indonesia Raya ini mereka melakukan gerakan pemberontakan penguasa, gerakan pengkhianatan bangsa, pertanda mereka bertentangan dengan akidah Islam yang mulia tadi. Camkan baik-baik. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, belajar dari sejarah. Jangan terulang lagi. Untuk sebuah kewaspadaan, untuk sebuah kewaspadaan, bukan untuk aksi. Kalau aksi urusannya pemerintah kita, untuk aksi urusannya pemerintah kita, TNI, Polri. Untuk umat Islam, kewaspadaan. Kewaspadaan, bukan untuk aksi. Dari sejarah komunisme di Indonesia ini, ada beberapa perkara-perkara penting yang perlu untuk kita waspadai. Jangan sampai itu semuanya sebagai benih-benih munculnya, bangkitnya kembali gerakan komunisme Indonesia. Yang pertama, dalam sepanjang sejarah dimunculkan di sana barakallahu fikum isu-isu mempertentangkan kaum muslimin dengan penguasanya. mempertentangkan kaum muslimin dengan pemerintahnya. Umat Islam dibikin supaya selalu bertabrakan dengan penguasanya, berseberangan dengan penguasanya, tidak sejalan dengan penguasanya, dengan berbagai macam isu-isu yang beragam. Bagi pemerhati sejarah komunisme Indonesia di masa lalu, di masa lalu, entah gerakan 48 Madiun atau 65 Gestapo, di masa lalu, ikhwanuddin azzakumullah, mereka selalu memunculkan isu mempertentangkan kaum muslimin dengan ideologi bangsa, mempertentangkan umat Islam dengan ideologi negara, menggambarkan sedemikian rupa bahwasanya umat Islam itu anti kepada ideologi bangsa. Kita semuanya tahu ideologi bangsa kita ialah Pancasila. Di masa lalu, sebelum gerakan-gerakan pertumpahan darah, isu-isu yang seperti ini mereka munculkan, mempertentangkan umat Islam dengan negaranya, dengan bangsanya, dengan penguasanya, dengan pemerintahnya, dan selalu menggambarkan umat Islam adalah pihak yang antipati dengan ideologi bangsa. Kita sebagai anak bangsa jangan lupa. Kita sebagai anak bangsa jangan lupa. Di antara pihak-pihak yang ikut andil di dalam merumuskan ideologi bangsa adalah tokoh-tokoh Islam pada masanya. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Rumusan-rumusan yang ada itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari aroma-aroma Islam. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan membaca dari keterangan-keterangan tokoh-tokoh terdahulu kita yang ikut merumuskan ideologi bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa itu ialah Tauhid. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah kepadanya. Itu aroma Tauhid yang begitu kental dari Islam. Apalagi poin-poin yang setelahnya. Itu semuanya berkaitan dengan muamalah Islam, akhlak Islam, adab-adab Islam, bimbingan-bimbingan Islam, terkait dengan persatuan, terkait dengan keadilan sosial dan yang lain-lainnya, musyawarah, mufakat, dari bahasanya sudah bahasa Islam. Musyawarah, mufakat, adil, beradab, itu bahasa Islam semuanya itu. Perlu diangkat yang semacam ini. Umat Islam sedikit pun tidak pernah lepas dari bangsanya, dari negaranya. Sedikit pun tidak pernah lepas dari ideologi bangsanya. Mereka menerapkannya tentu sesuai dengan bimbingan Islam, dengan pandangan Islam. Dan selama ini selalu tepat, tidak berseberangan dengan bangsanya. Umat Islam diwajibkan mematuhi, mentaati penguasanya. Umat Islam diwajibkan untuk bersatu dengan penguasanya. Umat Islam diwajibkan untuk bersosial masyarakat. Akhlak Islam diminta untuk selalu bermusyawarah bagi Islam. Tapi oleh mereka semua diopinikan, dikesankan bahwasanya umat Islam bertentangan dengan ideologi bangsa. Itu ada semenjak zaman dahulu kala. Maka jangan sampai isu-isu yang seperti ini muncul kembali dalam sejarah bangsa negara kita NKRI. Di antara sekian banyak rakyatnya yang paling setia adalah kaum muslimin. Yang paling setia adalah kaum muslimin di antara rakyatnya, karena enggak semua rakyatnya, bahkan sebagian besar rakyatnya paling setia dengan bangsanya kaum muslimin. umat Islam mengorbankan segala sesuatunya, harta benda, jiwa raga, semuanya dalam rangka untuk itu. Ini satu poin penting yang perlu diingat baik-baik. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang juga perlu sangat diperhatikan baik-baik terkait dengan isu-isu yang ada pada masa itu, ialah isu, barakallahu fikum, berupaya untuk melepaskan, membuat gap dan jarak antara kaum borjois dengan kaum proletar. Isu-isu ini digunakan oleh mereka dalam rangka untuk mengambil hati dan simpati orang-orang berangka untuk menghantam dan melawan orang-orang atas. Misi perebutan kekuasaan. Jangan lupa itu. Dulu yang dimanfaatkan, yang dijadikan sebagai kendaraan dari kalangan orang-orang bawah, dari kalangan para buruh, dari kalangan para tani, dari kalangan orang-orang yang jelata, yang rakyat. Katanya dalam rangka untuk melawan orang-orang borjois, orang-orang yang berada, orang-orang yang punya. Dalam pandangan Islam, ikhwanatina azzakumullah, itu semuanya tidak berlaku. Umat Islam diajari prinsip ukhuwah Islamiyah, semuanya sama. Yang rakyat, yang pejabat, yang kaya, yang miskin, yang statusnya di bawah atau yang di tengah atau yang di atas, semuanya disamakan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, dipersaudarakan dengan Islam yang mulia ini. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dituntut, diharuskan, dianjurkan memperhatikan saudaranya yang fuqara wal masakin. Adanya bimbingan zakat, mustahiknya diantaranya fakir miskin. Adanya sedekah, mustahiknya fakir miskin yang lemah. Adanya sedekah, adanya bantuan-bantuan kepada anak yatim, kepada yang lemah-lemah, kepada yang memerlukan, kepada sebatang kara. Itu semuanya upaya untuk tidak menjaga jarak. Upaya untuk menyatukan umat Islam yang kaya, miskin, semuanya sama. Sehingga tidak mudah untuk diprovokasi atas nama rakyat jelata melawan rakyat borjois. Teman-teman lagi yang lain-lainnya lagi. Ini penting untuk diperhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Di antara yang memicu terjadinya gerakan-gerakan pemberontakan dan pengkhianatan ialah isu-isu ekonomi. Menunggangi rakyat bawah, rakyat jelata untuk meraih kekuasaan dengan cara pemberontakan. Maka terkait dengan satu ini, diterapkan ukhuwah Islamiyah, diterapkan prinsip zakat, prinsip sedekah, prinsip infak, prinsip wakaf, prinsip hadiah, prinsip hibah untuk menyamaratakan hubungan antara kaum muslimin dari yang kayanya sampai yang miskinnya. Yang miskinnya terawasi, tertolong oleh yang kaya-kaya dari kalangan mereka, sehingga tidak mudah diprovokasi, tidak mudah untuk dijadikan sebagai alat tunggangan untuk gerakan-gerakan yang dianggap membahayakan bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Ini isu-isu yang perlu dicamkan baik-baik. Intinya adalah umat Islam harus selalu waspada dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang menyimpang. Satu di antaranya ideologi komunisme, marxisme, leninisme, stalinisme. Dikarenakan ada histori yang cukup panjang dan terbukti mereka semua masuk dalam kerangka pemberontakan dan pengkhianatan. Tugas umat Islam adalah waspada. Ingat, waspada. Untuk bisa waspada dari berbagai macam poin-poin di atas, umat Islam harus mengkaji bimbingan agamanya. Harus mempelajari bimbingan Islam yang mulia, supaya kokoh keimanannya, supaya kokoh akidahnya, supaya kokoh prinsipnya. Mengkaji bimbingan agamanya supaya tahu bagaimana kebimbingan Islam yang sangat mulia ini terkait dengan akhlakul karimah, terkait dengan muamalah yang baik, terkait dengan bab-bab yang lain-lainnya. Tidak mudah termakan, terprovokasi oleh berbagai macam ideologi-ideologi yang ada. Umat Islam harus betul-betul menerapkan prinsip agamanya terkait dengan para penguasanya, menjadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh, warga negara yang taat. Supaya jangan mudah diprovokasi untuk diajak melaksanakan gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan pemberontakan, gerakan-gerakan pengkhianatan. Itu semuanya disebut dalam melanggar prinsip-prinsip akidah Islam. Adapun terkait dengan masalah gerakan-gerakan aksi, itu semuanya harus bersinergi dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Untuk urusan yang namanya aksi-aksi, itu semuanya urusan pemerintah kita dan penguasa kita. Mereka yang beraksi, mereka yang unjuk gigi, mereka yang berkaitan dengan masalah-masalah fisik tadi. Adapun terkait dengan masalah yang lainnya, kaum muslimin selalu meningkatkan kewaspadaan-kewaspadaan yang ada. Kalau mau lebih dalam, cukup banyak perkara yang bisa kita utarakan, barakallahu fikum. Tapi insyaallah taala banyak umat Islam yang mulai menyadari bahwasanya komunisme itu masih ada. Komunisme itu nyata. Komunisme bukan fata morgana. Komunisme bukan hantu yang berkentayangan tanpa wujud nyata. Komunisme itu nyata. Ada ideologinya, ada gerakan-gerakannya, ada orang-orangnya, sehingga perlu diwaspadai dengan sama supaya jangan sampai terulang kembali, barakallahu fikum, hal-hal yang terjadi yang betul-betul menyakitkan, betul-betul sangat menyengsarakan dan betul-betul sangat menderita orang-orang dahulu yang telah mengalaminya. Kita sebagai anak-anak bangsa di zaman sekarang ini harus waspada terkait dengan ideologi provokasinya dan selalu bersinergi dengan penguasa kita terkait dengan masalah aksi-aksi nyata. Ini semuanya perlu untuk dipahami dan diketahui oleh umat Islam. Yang dinasihatkan tadi oleh Bapak Edi sangat bagus. Umat Islam jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi oleh berbagai macam perkara-perkara, gerakan-gerakan, tindakan-tindakan yang justru membahayakan, yang justru membawa kemadharatan, yang tidak membawa kemaslahatan. Umat Islam, umat yang berilmu. Umat Islam, umat yang berakhlak. Umat Islam, umat yang beradab. Umat Islam, umat yang bijaksana, yang arif, yang memiliki ketentuan, bimbingan-bimbingan agamanya, punya akidah, punya keimanan, punya prinsip, punya akhlak, punya muamalah yang baik. Jangan gampang terprovokasi oleh perkara-perkara yang membahayakan. Jangan gampang terprovokasi oleh perkara-perkara yang membahayakan. Dengan poin-poin yang saya bacakan tadi, dari hal-hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin terkait dengan agamanya. Talabul ilmi, belajar agama Allah. Tapi belajarlah dari orang-orang yang benar. Belajarlah dari orang-orang yang benar. Talabul ilmi yang benar. Waspadai berbagai macam ideologi-ideologi yang radikal. Baik yang radikal non-muslim atau yang radikal berbaju Islam. Waspadai gerakan-gerakan ekstremisme. Waspadai gerakan-gerakan yang membahayakan umat Islam. Dan waspadai gerakan yang membahayakan bangsa dan negara kita, terutama negara kita tercintai ini, negara NKRI. Dan selalu, selalu bertaun syar'i, berkoordinasi yang baik, bersinergi yang bagus dengan penguasa kita, dengan aparat kita, sebab itu merupakan bimbingan yang sangat mulia, masuk dalam akidah Islam yang diajarkan oleh para ulama kita, imam-imam kita, dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini dan menjadi akidah tetap umat Islam sampai akhir hayat nanti. Prinsip bersama dengan penguasa, membantu penguasa, ta'awun dengan penguasa, koordinasi dengan penguasa dalam suka dan duka, baik penguasanya adil atau penguasa yang kurang adil, penguasa yang sempurna atau banyak kurang-kurangannya, selama dia muslim dan dalam perkara yang baik, umat Islam selalu bersama, bersinergi dengan pemerintahnya. Mudah-mudahan, semoga saya enggak lihat jam ini, Pak. Nah, jam setengah tiga lebih sedikit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara sekilas pada kesempatan siang hari ini bisa diambil kemanfaatannya oleh kita semua yang hadir. Kalau mau disimpulkan faedah-faedah pentingnya, ialah yang pertama, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, walaupun yang bicara pakai jas biru. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu guru yang paling berharga. Sejarah itu di dalamnya banyak pelajaran yang diambil daripadanya. Terutama komunisme, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Negara kita sudah kenyang dengan pengkhianatan komunis. Yang kedua, umat Islam dalam menghadapi berbagai macam fenomena-fenomena yang ada ini harus dibimbing dengan ilmu syar'i. Dibimbing dengan bimbingan Islam yang mulia. Tidak boleh menggunakan perasaan semata. Tidak boleh menggunakan emosi semata. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang membahayakan. Harus menggunakan bimbingan syar'i dalam menanganinya. Bimbingannya yang pertama, waspada. Ideologi komunis, ideologi yang dipandang oleh Islam, ideologi yang kufur, ideologi yang membahayakan bangsa. Waspada. Kenali ideologi komunis untuk diwaspadai. Kenali gerakan-gerakan komunisme untuk diwaspadai. Umat Islam waspada. Bimbingan yang kedua ialah terkait dengan gerakan-gerakan nyata, aksi-aksi nyata, semuanya dilimpahkan kepada pemerintah, dilimpahkan kepada pihak penguasa, karena mereka yang punya hak dan wewenang dalam bab ini. Umat Islam fungsinya sebagai partner pemerintah, berta'awun alal birri wa taqwa, berkoordinasi yang baik, bersinergi yang baik dengan penguasanya dalam menghadapi fenomena yang ada. Jangan sampai penguasanya tersibukkan dengan ulah sebagian kaum muslimin yang justru merepotkan bangsanya, yang justru menyibukkan aparatnya. Intinya belum diwaspadai, ribut dengan yang lainnya. Maka umat Islam harus dewasa dalam menyingapi poin-poin yang ada. Yang berikutnya, dianjurkan, diwajibkan, dihasung kepada segenap kaum muslimin untuk betul-betul memahami, mengilmui, dan mempraktekkan akidah mereka terkait dengan penguasanya. Dengarkan, patuhi, taati penguasa kalian yang muslim, walaupun dia zalim, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Dikarenakan itu perintah Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim, perintah Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis-hadisnya, juga disepakati oleh semua ulama-ulama kita. Yakini, ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan ketaatan kepada Rasul SAW merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasi kaum muslimin ialah keimanan. Motivasi kaum muslimin adalah akidah. Motivasi kaum muslimin adalah ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah kepada Allah dengan mentaati penguasanya dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Mewaspadai semua gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa. Mewaspadai semua gerakan-gerakan yang memunculkan perkara-perkara yang membahayakan bangsa. Ini semuanya harus diperhatikan oleh umat Islam. Seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bangsa kita, negara kita dari ancaman-ancaman komunisme dan ancaman-ancaman ideologi yang lain yang radikal, yang ekstrim, bertentangan dengan bangsa dan negara, lebih-lebih lagi bertentangan dengan akidah Islam wal muslimin. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kaum muslimin dari semua mara bahaya, menyelamatkan bangsa kaum muslimin dari semua mara bahaya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada penguasa kita, penguasa Indonesia Raya ini, membantu mereka menjalankan tugas-tugas mereka, memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka, dan kita umat Islam berkewajiban membantu mereka dalam perkara yang mereka mampu, yang mereka bisa, dan semoga Allah azza wajal menyelamatkan kita semuanya dari semua perkara-perkara yang enggak diinginkan, perkara-perkara yang membahayakan, dan memberikan anugerah kepada kita semuanya kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan bangsa, negara, damai agama, damai dunia, damai pula akhiratnya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan aturan-aturan positif dari bangsa dan negara kita. Ini yang mungkin bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga kaum muslimin semakin lama semakin dewasa, semakin arif, semakin bijak, dan semakin ilmiah dalam menyikapi berbagai macam fenomena yang ada, terutama fenomena tentang komunisme yang mungkin dikhawatirkan kebangkitannya kembali di negeri ini atau negeri-negeri yang lainnya. Sekali lagi, ini yang bisa saya utarakan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.